rindu padamu ya Rasulullah, ya Habiballah, terimalah kami sebagai umatmu ya Rasulullah, ya Habiballah, kurniakanlah syafaatmu. Allahumma salli ala Muhammad ya Rabbi, salli alaihi wasallim. Allahumma salli ala Muhammad ya Rabbi, salli alaihi wasallim. Salli alaihi wasallam.